Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada hari yang ke-12 di bulan Dzulhijjah dan kita masih di hari-hari tasyrik setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar sejak mulai masuknya bulan Dzulhijjah dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat tersebut, maka pantas kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Tentunya bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah menggunakan semua nikmat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima segala amal baik kita, terkhusus amal ibadah yang baru saja kita laksanakan, yaitu menyembelih hewan kurban di Yaumun Nahr, atau mungkin masih ada yang melakukannya pada hari-hari tasyrik. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Tentunya masalah ini adalah masalah yang tak kalah pentingnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan manhaj ataupun apa saja yang ada dalam urusan-urusan agama kita. karena sejak dari keutamaannya, kemudian fungsinya, perkara-perkara yang berkaitan dengan adab ini sangat menentukan. Jangankan untuk kehidupan seorang muslim, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus lagi As-Salafiyun, adab dan akhlak pun adalah merupakan satu hal yang menjadi ciri keberadaan umat atau bangsa dan negara. Sebelum kita memasuki materi-materi yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan adab-adab yang baik dalam Islam, maka kita akan membuka pembahasan itu dengan beberapa hal yang perlu disampaikan, yang mungkin bisa berupa sebuah mukaddimah. Yang pertama adalah ta'riful akhlaq. Ta'riful akhlaq maksudnya adalah definisi akhlak itu sendiri. Qala al-khuluqu yutlaqu ala kulli sifatin rasikhatin fin nafsi tasduru anha al-af'alu bisuhulatin min ghairi takallufin. Yang disebut akhlak atau khuluq secara mutlak, kalimat ini adalah gambaran dari sikap kokoh yang tertanam di dalam jiwa. Sifat yang kuat atau sikap yang kokoh tertanam di dalam jiwa seseorang, dari sikap tersebut atau sifat yang ada pada jiwa itu keluarlah berbagai macam amal perbuatan bisuhulatin min ghairi takallufin, dengan mudah tidak susah. Seperti apa contohnya? Hal karom, seperti adanya sifat dalam diri seseorang yang disebut dengan karom. Karom kalau dalam bahasa kita disebut sifat dermawan, mulia. Yasdur anhu al-i'ta'u bila anan. Dari sifat yang dimiliki oleh seseorang seperti itu keluarlah amal perbuatan, misalnya al-i'ta'u bila anan, memberi tanpa harus susah, tanpa harus berat, tanpa harus sulit. Apapun yang dia keluarkan, apakah tenaganya, ataukah sikapnya, atau bahkan misalkan uang dia keluarkan sebagai infak atau sedekah atau berupa musa'adah untuk orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan jiwa dan darahnya dia keluarkan bila ana, tanpa ada rasa berat dalam hatinya mengeluarkan semua itu. Ini muncul dari sifat al-karam yang ada pada dirinya. Wal-hilm, atau seperti adanya sifat al-hilm. Yastad'i musabarat as-safi wal-afwa 'anil musi. Adanya sifat hilm, lemah lembut, bijak, sehingga lahir dari orang yang punya sifat ini sabar ketika menghadapi safi, orang dungu, orang yang banyak ngomong tanpa ilmu, kerjanya mau debat, sehingga dia lebih memperhatikan kalimat-kalimat para ulama Arab. Ketika bertemu dengan seperti ini dia sabar. Idza nataqa as-safihu fa khairu jawabihi as-sukut. Apabila ada yang safih ngomong terus, maka sebaik-baik jawaban untuk orang safih adalah as-sukut, diam. Dia sabar menghadapinya, dia. Allah barakati. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Ini timbul dari seorang yang punya sifat hilm. Atau dia memaafkan orang yang salah. tidak kemudian dicaci maki ketika jelas kesalahannya, ketika jelas kebenaran dirinya, tapi dia kemudian memaklumi dan memaafkan segala kesalahan yang ditimbulkan oleh tersebut. Juga seperti al-hikmati taqtadi wazna kullin bimizanin maslahah, dan sikap bijak yang ada pada seseorang yang kemudian melahirkan sikap menimbang segala sesuatu itu dengan timbangan maslahat. Jika ada sesuatu di hadapannya yang perlukan pertimbangan-pertimbangan, maka dia betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan untuk umat. Ini adalah gambaran dari al-khuluq. وعرف بعضهم الخلق بأنه العادة في الإرادة. Sebagiannya mendefinisikan akhlak itu dengan kebiasaan dalam bersikap, seperti تعود العزم على منازلة العدو kullama awqada harban fa yusamma khuluq asy-syaja'ah. Ada yang disebut dengan khuluq asy-syaja'ah, akhlak seseorang yang bentuknya sebagai sikap pemberani, tidak atau pantang mundur. Nah, dan ini terbiasa keadaan seperti ini, keberanian yang muncul ketika menghadapi musuh. Begitu mendengar kedatangan musuh, persiapan musuh yang akan menyerang, dia pun tidak kemudian kecut, mengkerut, tapi malah berani memasang badan. Ini juga disebut dengan akhlak. Wal khuluq yuqalu lil makarimi wal masawi'i kal bukhli wassafah wal jubn wa ghairiha min al-ghabail. Dan akhlak ini mencakup al-makarim wal-masawi. Artinya ada akhlak yang nantinya disebut dengan akhlak-akhlak yang baik, dan ada yang disebut dengan akhlak-akhlak yang jelek. Yang nantinya untuk akhlak-akhlak yang jelek, kita akan simak bersama dengan Ustazuna Al-Kiram Al-Fadil Al-Ustaz Abu Yasir Hafizahullah Ta'ala. ومما ورد عن السلف في تفسير حسن الخلق أدكن لأنترى تفسير حسن الخلق yang datang dari salaf, diantaranya adalah عن ابن المبارك قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. عبد الله ابن المبارك beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan husnul khuluq adalah bastul wajh, muka yang berseri, wa badlul ma'ruf, kemudian dia senantiasa melakukan hal-hal yang baik, wa kaful adha, juga menahan sikap yang akan menyakiti. Apakah menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, menyakiti anaknya, temannya, tetangganya, dan orang-orang yang lainnya. Qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah alla taghdhaba, kamu tidak marah, wa la tahqida, kamu pula tidak mempunyai rasa dengki, wa tahtamila ma yakuna ma yakunu minan nas, juga bersikap untuk senantiasa memaafkan orang ketika dia mempunyai permasalahan-permasalahan yang sekiranya dia tidak ada pada pihak yang bersalah. Tapi akhlak yang baik adalah memaafkan saudaranya. Qala Ishaq ibn Rahuwiyah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan husnul khuluq ada rabbastul wajhi wa allata ghadaba. Muka yang berseri, terlihat ramah dan tidak marah. Wa qala ba'du ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi mengatakan husnul khuluq, yang dimaksud dengan husnul khuluq itu adalah kadzul ghaizi lillah, menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang buatnya marah tapi dia tahan. Padahal jelas-jelas kalau dimarah, kalaupun dimarahi, pantas dia mendapatkannya. Tapi karena yang dimarahinya ini adalah istrinya, atau suaminya, atau anaknya, bahkan saudara seakidah, seiman, maka dia tahan. Lillah, karena perhatikan hal-hal yang lain yang tidak banding ketika dia mengeluarkan kemarahan-kemarahannya. Wa yuzharu talaqah wal bishar. Kemudian dia menampakkan wajah yang tersenyum, wajah yang ramah, wajah yang berseri di hadapan saudaranya, illa lil mubtadi' wal fajir, kecuali kepada orang-orang yang berlaku bid'ah. Demikian seperti sikap para ulama ketika mereka marah, bukan marah karena seseorangnya, tapi marah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu 'anil zallin, juga dia memaafkan kepada orang-orang yang selalu tergelincir, terjatuh kepada kesalahan. Illa ta'diban wa iqamatal hadd, kecuali dalam rangka ta'dib dan juga menegakkan hukum. Wa kafil adza an kulli muslimin wa mu'ahadin, juga menjaga dirinya dari sikap menyakiti, mengganggu setiap orang muslim dan orang-orang yang terikat dengan perjanjian. Jangankan kepada orang muslim, kepada orang-orang yang di luar muslim tapi dia terikat perjanjian, maka dia pun tahan sikapnya untuk tidak membuat gangguan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik. Itu demikian yang berkaitan dengan akhlak. Wa ma hiya al-adab? Ta'riful adab. Sekarang kita mencoba untuk membaca keterangan-keterangan para ulama yang berkaitan dengan kalimat adab. Yang sering kita dengar, adab dan akhlak. Qala al-ulama'u aslu kalimati adabin fil lughati al-jam'. Asalnya kalimat adab itu secara bahasa bermakna al-jam'. Al-jam'u, mengumpulkan. Summiya adiban li'annahu ya'dabu, dikatakan seseorang itu adiban karena ya'dab yajma'u an-nasa ilal mahamidi, dia mengumpulkan manusia kepada perkara-perkara yang terpuji. Falil adabi indal fuqaha'i wal usuliyin iddatu itlaqat. Di sisi para ahli fiqih dan usul, kalimat adab ini secara mutlak diartikan diantaranya yang dikatakan oleh Al-Kamalu Ibnul Humam. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan al-adabu adalah al-khisalul hamidah. Adab adalah al-khisal al-hamidah. Adab, tabiat atau kebiasaan, sikap, budi pekerti al-hamidah, yang terpuji. Ini adab. Walidhalika, oleh karena itu para ulama bawabu, mereka membuat bab, seperti mereka katakan dalam tulisan-tulisannya, adabul qadha, adab adabul qadhi. Wa takallamu fi hadzal bab amma yanbaghi lil qadhi an yaf'alahu wa ma yanbaghi an yantahiya anhu. dalam bab yang dinamakan dengan bab Adabul Qadhi, mereka bercerita atau berbicara dalam bab ini tentang hal-hal yang pantas terkait dengan seorang hakim untuk dilakukan, dan hal-hal yang sekiranya dia harus berhenti atau tidak melakukannya, ya, berkait dengan seorang hakim. Wakadzalika qalu adabul istinja wa adabus shalah. Demikian juga mereka membuat bab seperti adab-adab istinja. Artinya apa saja yang harus dilakukan dan apa yang syaratnya tidak dilakukan dalam istinja atau dalam salat. Wa 'arafa ba'dhum qawlihi al-adabu wad'ul asya'i mawdi'aha. Kemudian sebagiannya mendefinisikan bahwasanya adab itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau yang lainnya juga mendefinisikan bahwasanya adab itu adalah setiap hal yang diharuskan untuk dikerjakan. Qolifuddin rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang ta'rif atau definisi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi adab ini tidak jauh pengertiannya dengan akhlak. Ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan ada hal-hal yang seharusnya kita jauhi. Maka yang lebih pantas untuk mengajar atau untuk menerangkan bab-bab yang seperti ini sebetulnya adalah orang-orang yang memang sudah menjadi seorang yang beradab. Jadi paling tidak kita akan mempelajari bersama-sama tentang apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita jauhkan dari diri kita dalam rangka untuk mewujudkan kepribadian seorang muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, wa innamal umamu ma baqiyat wa innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya umat-umat itu, sebuah bangsa dan negara itu, eksistensinya tergantung kepada akhlak, selama akhlak itu ada pada umat tersebut. Fa'inhum zahabat akhlakuhum zahabu. Apabila ternyata akhlak itu hilang, maka umat itu pun lenyap dari permukaan. Bihadzal baiti yusawwiru syairu makanatal akhlaq al-fadhilah. Melalui bait ini, seorang penyair ini ingin menggambarkan bahwasannya akhlak adalah mempunyai kedudukan yang sangat mulia fi hayatil umam, dalam kehidupan umat. Wa li ahammiyatil akhlaqi i'tana al-islamu biha wa athna 'ala man ta'addaba biha. Dan karena pentingnya akhlak ini, maka Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap akhlak tersebut, dan Islam menyanjung orang yang beradab dengan adab-adab Islam. Bal ja'alahu min aqrabin nasi manzilatan ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Bahkan Islam telah menjadikan orang yang beradab dengan adab-adab Islam termasuk orang yang paling dekat kedudukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan tidak mengkhususkan apakah orang-orang yang dulu pernah hidup bersama beliau ataukah orang-orang yang kemudian dia lahir di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari masa-masa beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasannya orang yang beradab berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam, maka orang ini adalah orang yang akan orang yang akan menjadi paling dekat kedudukannya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Wa rattaba 'ala al-khuluqil hasan al-ajra al-'azima fil akhirah. Juga Islam telah menyiapkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat mulia untuk orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa ja'ala manzilata sahibil khuluqil hasan kamanzilati shaimil qa'im. Juga di dalam Islam telah ditentukan bahwasannya kedudukan orang yang berakhlak baik itu sebanding dengan kedudukan orang yang rajin melakukan saum-saum sunnah di siang hari dan rajin melakukan amal ibadah salat di malam hari. Idhafatan ila ma yalqahu dzul khuluqil hasani min al-qabuli wa mahabbatan nasi lahu fid dunya. Di samping itu, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan menemui perkara-perkara yang lain, seperti dia akan diterima dan dicintai oleh manusia di dunia. Wasuhbatu salihah tariqun likasbil akhlaqil fadilah. Dan pertemanan dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh adalah cara untuk memperoleh akhlak yang mulia. Lidza nadzkuru fi hadzal majlis aw fi hadzal majlis ahaditha tahuttuna 'ala ikhtiyaril jalis as-salih linukammila bidzalika khuluqana wa nahsula 'ala al-maratibil 'aliyah. Oleh karena itu, dalam majelis ini kita insyaAllah akan menyebutkan hadis-hadis yang menyuruh kita, menganjurkan kita, mendorong kita untuk memilih teman yang soleh. Agar kita bisa menyempurnakan dengan hal itu akhlak kita dan kita akan memperoleh derajat yang tinggi sebagaimana derajatnya orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian diharapkan ketika kita setiap mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kita senantiasa bersemangat untuk khususnya dalam hadis yang akan kita sebutkan pada saat ini, dan yang kita bersemangat untuk mujalasatis salihin wa musahabatuhu agar senantiasa kita selalu berupaya keras duduk-duduk itu dengan orang-orang yang saleh, berteman itu dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik akhlaknya. Berarti kita harus mengetahui tentang kesalehan itu seperti apa, dan apakah teman itu adalah betul-betul teman yang mempunyai akhlak yang baik, sehingga hal ini akan membantu kita untuk menjadi orang yang baik ketika kita menyadari bahwasannya kita harus menjadi orang-orang yang memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Dan ini sangat penting sekali, karena ketika seseorang yang mungkin ilmu, akidahnya kuat, manhajnya kuat, ibadahnya kuat, tapi ketika dirinya tidak mempunyai sisi yang ini, akhlaknya, adabnya tidak menggambarkan sebagai adab seorang muslim yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gambaran-gambaran yang tadi seperti itu tidak akan membuahkan hasil di tengah-tengah masyarakat. Nah, jangankan masyarakat secara luas, mungkin keluarga pun tidak akan tersemangati untuk meniru dan mengikuti apa yang kita punyai. Atau bahkan orang tua pun hanya akan menyimpan satu kekecewaan karena terlihat misalnya anaknya tidak menaruh hormat, tidak menaruh respek lagi, sikapnya kasar, kata-katanya tidak terasa enak di hati. Sehingga kalaupun akidah yang kita sampaikan itu adalah akidah yang sahih, akidah yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan muslim, Tapi ketika penyampaiannya tidak dibarengi dengan adab dan akhlak, maka semuanya justru tidak akan terasa bahwa kita sendiri yang ikut andil dalam menghancurkan dakwah Islaminya tersebut, sehingga membuat orang untuk malas mengikuti apa yang disampaikan oleh kita sebagai orang yang ketika itu merasa sedang menyampaikan kebenaran. Maka para ulama mengingatkan ketika seseorang bermajlis dengan guru-gurunya, dalam syairnya disebutkan tashabbahu, tashabbahu in lam takunu mithlahum. Kalian harus berupaya untuk meniru-niru agar seperti orang yang ditirunya. In lam takunu mithlahum, sekalipun kamu tidak sama dengan mereka. Fa inna tashabbuha bil karam bil qira' falahum. Karena sesungguhnya berupaya untuk sama serupa, meskipun tidak sama, persis sama sekali, tapi ketika dia berupaya untuk meniru apa yang dilakukannya oleh orang yang kita segani, oleh orang yang kita muliakan, maka ketika kita berupaya untuk bersikap seperti itu terhadap orang-orang yang mulia, maka itu adalah satu tanda dari kebaikan. Nah, demikian seperti yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Faqad hatta an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala at-takhalluf. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga telah menganjurkan kita untuk senantiasa berupaya belajar akhlak yang baik, belajar adab sebagaimana yang diperlihatkan bahkan diajarkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, diharapkan ketika kita telah mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hadaru min mujalasati ashabis su. Kita harus hati-hati menjaga diri, waspada menjaga istri kita, anak-anak kita, min mujalasati ashabis su, untuk berteman dengan teman-teman yang jelek, jelek akhlaknya, apalagi jelek akidahnya, jelek ibadahnya, jelek muamalahnya. Hati-hati dari berteman dengan teman-teman yang seperti ini. Sehingga kalimat-kalimat ini pun mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita termasuk kepada ashabus su. Kita harus berupaya untuk tidak termasuk orang-orang yang dikategorikan kepada ashabus su, orang yang senantiasa memiliki kejelekan-kejelekan itu. Sehingga penting nanti antum konsentrasi, kita sama-sama konsentrasi mendengarkan, menghayati, menerima, mengamalkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yasir tentang masawi'il akhlak, tentang akhlak-akhlak yang jelek. Karena hal itu adalah hal yang tidak boleh ada pada seseorang. Karena kita diwanti-wanti untuk tidak berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang diwaspadai oleh teman kita karena ada kejelekan-kejelekan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah taqdiru qimatil akhlaqil hasanah wasya'yu liktisabiha. Setelah kita mempelajari bersama-sama dalil-dalil yang berkaitan dengan adab dan akhlak, apakah yang baik ataukah yang jelek, maka kita harus bisa menilai akhlak yang baik itu, ya. Kemudian kita berupaya untuk berusaha meraih akhlak-akhlak tersebut. Karena sesungguhnya hal yang seperti ini tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan secara tabiatnya. Ada yang mungkin orang untuk meraih akhlak yang baik itu dia harus bekerja keras. Dia harus berupaya membiasakan diri. Sebagaimana orang yang tadinya ingin lari cepat dalam 10 menit untuk sekian kilometer misalnya, dia pun harus berlatih. Ketika seseorang ingin mengangkat beban yang berat, dia pun harus berlatih. Ketika seseorang ingin terbiasa dengan hal-hal yang tidak terbiasa dilakukan oleh orang, itu harus berlatih. Apalagi tentang akhlak, yang ini pun pada umumnya orang harus berlatih pula untuk apa, demi tertanamnya akhlak baik itu dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kemudian yang keempat, al-hirsu 'ala tamassuki bil akhlaqil hasanah wajtinabil akhlaqis sayyi'ah. Diharapkan juga kita harus bersemangat untuk senantiasa memegang, berpegang teguh kepada akhlak yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, mereka sangat menyadari bahwasannya masalah adab dan akhlak ini adalah masalah yang perlu untuk didahulukan oleh seseorang ketika dia belajar tentang agamanya. Nah, di dalam hadis Muawiyah di dalam As-Sahihain yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia kepada agamanya. Namun ingat bahwasannya perkara-perkara yang berkaitan dengan agama bukanlah hanya sebatas akidah, manhaj. Begitu bertemu dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dia bisa tegas, dia bisa keras. Ketika ada seseorang yang melakukan penyimpangan, dia pun paha untuk mengingatkan, bahkan menyelamatkan. Bahkan ketika dia tidak mau untuk dibicarakan atau diberitahukan, dia pun hajar. Dia bisa bertindak, dia bisa memisahkan diri dari orang seperti itu. Tapi ingat, bahwasannya yang termasuk kepada ad-din dalam kalimat itu pun termasuk akhlak dan adab-adab Islami. Dan ini adalah perkara-perkara yang hampir orang tidak memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Bahwasannya di antara ad-din yang harus kita bertafakuh di situ adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di samping perkara-perkara yang lainnya yang memang mendasar untuk kita pegang. Seperti diantaranya kalimat-kalimat yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang menggambarkan tentang pentingnya seseorang memiliki adab atau akhlak di dalam kehidupan beragamanya. Ketika dia mengusung dakwah yang mulia ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau terkenal dengan hal-hal yang seperti ini pada mulanya. Betapa beliau memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik bahkan kepada orang-orang yang di luar Islam pun, sehingga mereka tidak jarang yang tertarik itu adalah dengan sikap budi pekerti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengutip di antaranya perkataan Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala yang mengatakan, "Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi." Kita ini sebenarnya sangat memerlukan kepada adab yang banyak dibanding dengan ilmu yang banyak. Beliau mengisyaratkan bahwasanya seseorang itu harus memperbanyak adabnya dulu sebelum dia memperbanyak ilmunya. Juga seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan rahimahullahu taala, menceritakan ketika beliau masih didandani oleh umminya, oleh ibunya. Al-Imam Malik mengatakan, "Kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi." Imam Malik masih teringat, terngiang dalam telinganya ketika ibunya ketika itu memasangkan imamah di kepalanya, mendandani Imam Malik ketika hendak belajar agama kepada gurunya. Imam Malik ketika itu diingatkan oleh ibunya, idhab ila Rabi'ah, engkau pergilah kepada Rabi'ah, wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi, engkau pelajari adabnya Rabi'ah sebelum ilmunya. Ini juga menandakan bahwasanya betapa orang tua dulu sangat perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan adab. Sehingga ini pun harus menjadi catatan bagi mereka yang mengajarkan iqra, bagi mereka yang mengajarkan doa-doa kepada anak-anaknya, bagi mereka yang mengajarkan kalimat abacada, hendaklah mereka pun mengisi diri dengan adab. Adab dalam berbicara, adab dalam bersikap, adab dalam menegur anak ketika dia berbuat keliru, berbuat kesalahan bahkan. Karena ini yang nanti akan ditiru oleh anak didiknya. Sehingga pengelola pun harus bisa menentukan bahwasanya orang yang mengajar itu bukan hanya orang yang berpengalaman dalam belajarnya, tapi lihat juga ini akhlaknya. Karena yang harus kita utamakan dalam pendidikan itu adalah pendidikan adab dan akhlak. Wa an Ibrahim ibn Habib ibn Syahid qala li abi, kata dari Ibrahim ibn Habib ibn Syahid, beliau mengatakan, ayahku mengatakan kepadaku, ya bunayya i'til fuqaha'a wal ulama kaina, datanglah kamu kepada para ahli fiqih, kepada para ulama, wa ta'allam minhum, belajar pada mereka. Lihat, orang-orang di zaman dulu itu betul-betul mengarahkan anaknya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kata beliau, bapaknya mengatakan, wa ta'allam minhum, belajar kamu dari mereka, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim, dan ambillah adab-adab mereka, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, ambil dari mereka akhlaknya, adabnya, sikap tindak tanduknya, fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsirin min al-hadits, karena sesungguhnya hal tersebut lebih aku sukai darimu daripada kamu mengambil dulu hadits-hadisnya. Ini juga menggambarkan bahwasanya ternyata orang tua dahulu sangat mendahulukan perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Karena betapa pentingnya ilmu itu di kemudian hari diusung oleh seorang yang adabnya baik, adabnya bagus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah itu dari langit untuk disampaikan kepada manusia di bumi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua itu dengan hal, dengan keadaan beliau yang penuh dengan akhlak yang baik, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di bukit Baqa dan mengatakan ya sabaha, ketika kumpul dan mengatakan, kalau seandainya aku beritahukan di belakang kalian ada musuh, atusaddiqunani, apakah kamu akan percaya kepadaku? Dengan serta merta mengatakan na'am. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah terkenal sebagai orang yang berakhlak baik, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, sehingga apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menyangkalnya. Apakah mereka muslimun? Bukan. Mereka adalah orang-orang kafir. Terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna baina yadayya 'adaban syadid, sesungguhnya di hadapanku terdapat siksa yang sangat dahsyat. Tiba-tiba mereka ragu dan tambah ragu lagi ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'akana, memperlihatkan ketidakpercayaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-haq. Padahal sebelumnya ketika untuk urusan-urusan dunia, mereka sudah mengakui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak tentang pentingnya seseorang memperhatikan adab dan akhlak, terlebih mereka yang mempunyai kepentingan untuk mengenalkan Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, adalah beliau mengatakan, man tahawana bil adabi, barang siapa yang menyepelekan, dia berbunah-budahan dalam perhatiannya terhadap adab, uqiba bihurmanis sunani, dia akan diberikan balasan atau akibatnya yang akan menimpa kepada orang-orang yang melalaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan adab, adalah diharamkannya dia dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a anhu, dan juga datang riwayat dari beliau rahimahullahu taala, qala, mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Sedikit adab itu lebih kita perlukan daripada kita banyak ilmu. Dia hafal matan ini, matan itu. Dia hafal dalil ini, dalil itu. Tapi sedikit dari adab dia tidak miliki. Maka ini bukan yang diinginkan, katanya. Abdullah ibn Mubarak, yang diinginkan adalah, dan bahkan itu yang dibutuhkan, adalah sedikitnya ilmu lebih sangat dibutuhkan daripada sedikitnya adab lebih sangat dibutuhkan daripada banyaknya ilmu. Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian ulasan para ulama yang menggambarkan kepada kita bahwasannya kita harus nantiasa mengikuti jejak-jejak salaf, yang mereka betul-betul sangat perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan sekali lagi, hal seperti ini bukanlah hal yang memastikan seorang ahlu sunnah, seorang muslim dan muslimah, dia lahir kemudian memiliki adab dan tabiat yang baik. Tapi ada kalanya kita masih harus berupaya keras, berusaha sekuat tenaga untuk memiliki adab-adab tersebut. Oleh karena itulah bahwasannya ilmu yang dimaksud, yang kita pelajari, kata Imam Ahmad, di antara tujuan ilmu tersebut adalah raf'ul jahli an nafsihi. Kita hilangkan kejahilan, kita hilangkan kebodohan kita dari dirinya, termasuk kejahilan-kejahilan kita yang berkenaan dengan adab-adab yang seharusnya kita miliki dan adab-adab yang seharusnya kita jauhi. Selanjutnya adalah, saya tulis di sini sebagai pasal yang mengantarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang berkaitan dengan pentingnya adab. Dalam pasal ini disebutkan, mahabbatuka lil akharina laha atharun alaika. Cintamu kepada yang lain ini akan melahirkan pengaruh atas kepribadianmu. Mahabbatuka lil akharina laha atharun alaika. Maka hati-hatilah dalam mengeluarkan rasa cinta. Tidak boleh kita sembarang mencintai. Nah, karena kecintaan itu akan melahirkan pengaruh atas kepribadian kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan rajul ini adalah A'rabi. Seseorang yang berasal dari Arab gunung, dari kampung. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihi? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seseorang ini mencintai satu kaum, tapi dia tidak mau disamakan dengan mereka. Dia suka kepada kaum itu. Tapi kalau kamu dari yang lain, oh bukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Adab, babun alamatul hubbi fillah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Birr Wassilah, bab al-mar'u ma'a man ahabba. Beliau ambil dari lafaz hadisnya. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang mulia. Berarti orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau belajar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beliau radhiyallahu anhu kana asbahan nasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah orang yang menurut sahabat yang lain pun, sebagaimana nanti dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajihi wa dallihi wa samtihi, dalam sikap, dalam perilaku, dalam akhlaknya persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu berbahagialah orang yang bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, kendati pun dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena huwa asbahun nasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu adalah orang yang mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perilakunya. Kama jaa fi dzalika, kama jaa dzalika fi sahih al-Bukhari, fi sahih al-Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna asbahan nasi hajian wa dallan wa samtan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hin yakhruju min baitihi ila an yarji'a ila ahlihi labdun ummi 'abd." Sesungguhnya di antara manusia yang sama persis perilaku, sikap, tindak tanduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak keluar dari rumah dan sampai pulang kembali kepada keluarga, itu adalah ibnu ummi 'Abd. Yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Falidzalika kana yatashabbahuna bih. Karena mereka tahu bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perilakunya, maka sahabat-sahabat yang lain pun berupaya, terutama orang-orang yang hidup di zaman tabi'in ketika itu yang bermurid kepada Abdullah ibnu Mas'ud khususnya, mereka berupaya untuk meniru-niru apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian yang hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi shalih was-su'i ka hamilil miski wa nadhikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti orang yang membawa minyak wangi atau alat yang dipergunakan oleh tukang pandai. Tukang pandai ketika membuat berbagai alat tajam dari bahan-bahan yang seperti besi atau baja. Fahamilul miski, adapun orang yang membawa minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, mungkin saja dia memberikan minyak itu kepadamu. Wa imma an tabda'a minhu, mungkin saja engkau beli darinya karena ingin mempercantik dirinya atau memperindah, memperbagus dirinya agar tidak keluar bau yang tidak sedap. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, kalaupun tidak dua-duanya, tidak membeli, tidak juga diberi, tapi dia minimal akan mendapatkan wangi yang enak karena yang dipegangnya adalah minyak wangi. Adapun nafiqul kir, imma an yuhriqa thiyabaka, mungkin bisa jadi alat itu ternyata akan membakar bajumu. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau mungkin kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap karena akan timbul asap di situ dari bakaran-bakaran yang dinyalakan. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh seseorang yang perangainya adalah perangai yang lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari, beliau yang bernama Abdullah ibn Qais, juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li 'Abdillah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan kariman. Ya Allah, ampunilah Abdullah ibn Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, dosanya, dan masukkanlah dia pada hari kiamat ke tempat masuk yang mulia. Tidaklah semata-mata seseorang itu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tingkah dan perilakunya adalah perilaku yang terpuji. Sebagaimana doa beliau kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang berbuat baik dan berbuat mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah-faidah dari dua hadis tersebut, yang pertama adalah al-jalisu lahu atharun ala man yujalisuhu fi syakhsiyatihi wa sulukihi wa a'malihi. Al-jalis, seseorang yang menjadi teman duduk kita, namun teman duduk itu bukan hanya teman duduk-duduk seperti duduk punya teman. Ya. Kita berjalan dengan seorang teman, kita bermain dengan seorang teman, kita beraktivitas dengan seorang teman, maka teman yang itu disebut juga al-jalis. Lahu azarun ala man yujalisuhu. Ingat bahwasanya orang yang jadi teman kita itu akan ada pengaruhnya untuk kita. Akan ada pengaruh untuk kepribadian kita, untuk tindak tanduk kita. Fi syakhsiyatihi wa sulukihi wa a'malihi. Dalam kepribadian kita, dalam akhlak kita, dalam amalan-amalan kita, ini nanti akan terjadi kebiasaan-kebiasaan seperti temannya. Wa idza arada an na'rifa syakhsan, dan apabila kita ingin mengetahui tentang seseorang, fas'al 'an julasaihi ta'rif man yakun. Maka tanyalah teman-temannya. Ketika ditanyakan, kamu akan tahu siapa yang kamu maksud. Jangan tanya orangnya, tanya temannya. La tasal wasal 'an qarinihi. Jangan bertanya kepada seseorang itu, tanya temannya siapa. Maka ini juga akan menggambarkan karena apa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya. Hadis yang memang menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia berteman, maka temannya akan melahirkan sesuatu dalam diri ini. Qulil fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa faedah dari hadis yang kita sebutkan dan hadis-hadis yang lainnya, namun untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lain untuk kita lanjutkan kajian ini pada kajian yang mendatang. Telah tiba saatnya untuk kita mendengar kajian dari Ustaz Abu Yasir agar kita mengambil waktu yang terlalu banyak. Jadi mohon maaf, ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.